Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa saral umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sampai pada ayat yang ke-65 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian saling berhujjah, berdebat tentang Ibrahim alaihi salam padahal tidaklah diturunkan kitab Taurat dan juga kitab Injil kecuali setelah Ibrahim alaihi salam. Kenapa kalian tidak mau berpikir? Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Wa nazala lama qala al-yahudu Ibrahimu Yahudiyun wa nahnu ala dinihi wa qalatin nasara kadhalik ya ahlal kitabi lima tuhajjuna ay tuhasimuna fi Ibrahima bizamikum annahu ala dinikum wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dihi bizamanin tawilin wa ba'da nuzulihima hadasatil yahudiyatu wan nasraniyah afala ta'qilun bi butlani kaulikum aw afala ta'qiluna butlana kaulikum. Berkata al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dan ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mereka menyatakan Ibrahim adalah seorang Yahudi dan kami di atas agamanya. Berkata pula orang-orang Nasara yang semisal itu, Ibrahim itu seorang Nasrani, kami di atas ajaran agamanya. Mereka saling berdebat, mereka saling berbantah-bantahan. Masing-masing mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah golongan mereka. Dan mereka saling mengaku bahwasanya mereka di atas ajaran Ibrahim. Maka Allah Jalla wa'as mengingatkan mereka ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian saling berdebat? Tuhasimuna, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim alaihi salam dengan prasangka kalian bahwasanya dia di atas ajaran agama kalian? Kemudian Allah bantah kebatilan ucapan mereka dengan firman-Nya, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dih. Padahal tidaklah kitab kalian, kitab Taurat dan juga kitab Injil diturunkan kecuali setelah Ibrahim. ajaran agama kalian itu setelah ajaran Ibrahim alaihi salam di zamanin tawil, dalam kurun waktu yang lama. Kitab kalian itu diturunkan setelah Ibrahim, setelah masa Ibrahim, dalam kurun waktu yang sangat jauh, sangat lama. Dan setelah turunnya keduanya, Taurat dan Injil, baru terjadi atau ada ajaran Yahudi dan juga ajaran Nasrani. Afala ta'kilun, afala ta'kiluna butlana qaulikum, kenapa kalian tidak mau memikirkan kebatilan ucapan kalian? Bagaimana kalian mengaku Ibrahim itu seorang Yahudi? Ibrahim itu telah ada jauh sebelum kitab kalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim telah ada sebelum diturunkannya Taurat, sebelum diturunkannya Injil. Kenapa kalian wahai orang-orang Yahud mengklaim Ibrahim seorang Yahudi? Kenapa pula kalian wahai orang-orang Nasara mengklaim Ibrahim seorang Nasrani? Padahal dia ada sebelum diturunkannya kedua kitab suci kalian, kitab Taurat maupun kitab Injil, dalam kurun waktu yang sangat lama. Kenapa kalian tidak mau memikirkan kebatilan ucapan kalian, anggapan kalian bahwasanya Ibrahim itu di atas ajaran kalian? Dalam ayat yang berikutnya Allah bantah orang-orang Yahud wa Nasara dalam firman-Nya, ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hai kalian orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara, kalian saling berbantah-bantahan dalam perkara yang kalian punya ilmu, punya pengetahuan tentang urusan Musa dan urusan Isa. Mereka saling berbantah-bantahan, tapi dalam perkara yang mereka punya ilmu tentangnya. Maka kenapa kalian saling berbantah-bantahan, saling berjidal pada perkara yang kalian tidak punya ilmunya? Itu tentang urusan Ibrahim yang kalian klaim sebagai bagian dari kalian sebagai seorang Yahud atau sebagai seorang Nasrani di antara ajaran kalian. Padahal dia dilahirkan jauh masanya sebelum kedua kitab suci kalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah dan yang Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ha litanbih, ini untuk lahnya peringatan, kalau mungkin bahasa kita ya hei, semacam itu untuk penekanan, seperti hada, hadihi, haulai, antum, dhamir munfasil di sini dalam tata bahasa Arab jabatannya atau kedudukannya sebagai mubtada, isim marfu yang jatuh di awal kalimat. Ya haulai, wahai mereka orang-orang Yahud wa Nasara, wal khabaru, kalau antum, kalian dalam ayat ini dalam tata bahasa Arab kedudukannya sebagai mubtada. Wal khobaru, khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah yang terdiri susunannya dari fi'il dan fa'ilnya, yaitu hajajtum fi ma lakum bihi ilmun. Kenapa kalian telah berbantah-bantahan dalam perkara yang kalian punya ilmu? Min amri Musa wa Isa wa za'mikum annakum ala dinihima. Tentang urusan Musa dan Isa, kedua nabi kalian, yaitu terkait tentang pengakuan kalian bahwasanya kalian di atas agama keduanya. Kalian saling berbantah-bantahan. Yahud di atas ajaran Musa, orang-orang Nasara mengaku di atas ajaran Isa. Falimatu hajuna fima laisa lakum bihi ilmun min sa'ni Ibrahimah. Lantas kenapa kalian kok saling berbantah-bantahan, saling berdebat dalam perkara yang kalian gak punya ilmunya, gak punya pengetahuan tentangnya, tentang urusan Ibrahim alaihi salam. Wallahu ya'lamu sya'nahu wa antum la ta'lamun. Dan Allah dat yang maha mengetahui urusan Ibrahim, sementara kalian dalam keadaan tidak mengetahuinya. Ikhwani fiddin, a'azani wa jazakumullah. Dalam ayat yang agung dan mulia ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang Yahud mengaku bahwasanya Ibrahim adalah seorang Yahudi, dan juga tatkala orang-orang Nasara mengaku-ngaku bahwasanya beliau di atas ajaran Nasara sebagai seorang Nasrani, maka mereka saling berdebat dalam masalah itu. Maka Allah Jalla wa'as membantah perdebatan mereka dan juga jidal mereka dari tiga sisi. Yang pertama, saya ringkaskan di sini dari penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Allah bantah perdebatan orang-orang Yahud wa Nasara terkait masalah Ibrahim dari tiga sisi. Yang pertama, perdebatan mereka masalah Ibrahim itu merupakan perdebatan dalam perkara yang mereka itu enggak punya ilmu tentangnya. Sehingga enggak mungkin bagi mereka, dan juga tidak dibenarkan bagi mereka untuk saling berhujah, saling berdebat dalam perkara yang mereka jauh urusannya dengannya. Dan mereka telah saling berdebat dalam masalah hukum-hukum Taurat dan Injil. Sama saja mereka terjatuh dalam kesalahan atau mereka benar dalam satu sisi. Maka gak ada peluang bagi mereka untuk berdebat tentang masalah Ibrahim. Kenapa ditegaskan oleh Allah, kalau kalian saling berdebat, saling mengklaim Ibrahim itu merupakan pengikut ajaran kalian, orang-orang Yahud kalian mengaku dia seorang Yahud, orang-orang Nasara mengaku Ibrahim itu seorang Nasrani, maka artinya kalian memperdebatkan sesuatu yang kalian gak punya ilmunya. Sehingga yang demikian itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan perdebatan yang gak ada dasar ilmunya, gak ada dasar ilmiahnya. Sisi yang kedua, orang-orang Yahud, mereka menisbahkan kepada hukum-hukum Taurat. Dan orang-orang Nasara, mereka menisbahkan pada hukum-hukum Injil. Sementara Taurat dan Injil tidaklah keduanya diturunkan kecuali setelah Ibrahim alaihissalam dalam kurun waktu yang sangat lama. Bagaimana mereka menisbahkan Ibrahim kepada mereka? Padahal Ibrahim datang sebelum mereka. Jauh. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Mempertontonkan kebodohan mereka. Ibrahim mengikuti ajaran Taurat menurut orang-orang Yahud. Ibrahim mengikuti ajaran Injil menurut orang-orang Nasara. Padahal kata Allah, Ibrahim itu telah ada jauh sebelum kitab Taurat dan kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel, kepada Ahlul Kitab, kepada orang-orang Yahud, dan juga kepada orang-orang Nasara. Apakah ini sesuatu yang masuk akal yang demikian itu? Sehingga Allah menyatakan, afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian, akal sehat kalian? Kalau seandainya kalian mau berpikir, tentu kalian tidak akan menyampaikan apa yang kalian sampaikan. Ibrahim di atas ajaran Taurat, atau Ibrahim di atas ajaran Injil, Ibrahim seorang Yahudi, Ibrahim seorang Nasrani. Sisi yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kekasihnya Ibrahim alaihissalam dari orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara dan juga kaum musyrikun dalam ayat yang berikutnya. Dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, ahli tauhid, seorang yang muslim, istislam lillah bitauhid, dan menjalankan amal ketaatan kepada Allah dengan penuh ketundukan. Wa ma kana minal musyrikin, Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dibebaskan Ibrahim oleh Allah dari pengakuan orang-orang Yahud sebagai seorang Yahudi, dan juga dari klaim persangkaan orang-orang Nasara bahwasanya beliau seorang Nasrani, dan juga dibebaskan beliau dari perbuatan kesyirikan, beliau bukan seorang musyrik. Qala ta'ala tabri'atan li Ibrahim, maka Allah berfirman ingin membersihkan Ibrahim dari klaim atau pengakuan orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan ay mailan anil adiyani kulliha ila ad-dinil qayyimi musliman muwahhidan wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif. Hanif artinya beliau itu condong, melenceng jauh dari ajaran-ajaran agama yang batil, semuanya menuju kepada ajaran yang lurus. Ini pengertian hanif, jauh dari kesyirikan, dekat kepada tauhid. Musliman seorang muwahhid dan seorang yang ahli tauhid. Sudah ditegaskan sebagai seorang yang hanif muslim. Hanif itu melenceng dari ajaran kesyirikan menuju kepada ajaran tauhid. Muslim dia bertauhid. Berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan ditekankan oleh Allah, dan beliau tidak termasuk golongan kaum musyrikin. Allah bebaskan kekasihnya Ibrahim alaihi salam dari orang-orang Yahud dan dari orang-orang Nasara dan dari kaum musyrikun. Allah jadikan beliau seorang yang hanif muslim. Seorang yang hanif, seorang yang tadi ahli tauhid, menjauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Muslim seorang ahli tauhid. Seorang yang berserah diri kepada Allah dengan mengisahkan Allah dalam beribadah, tunduk menjalankan amal ketaatan kepada Allah, jauh dari kesyirikan dan juga dari kaum musyrikun. Ini pengertian seorang muslim, seorang ahli tauhid. Dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladina taba'uhu وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Sesungguhnya manusia yang paling berhak mengklaim sebagai pengikut Ibrahim adalah orang-orang yang mereka itu mengikuti beliau alaihi salam dan nabi ini, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga orang-orang yang beriman adalah yang paling utama untuk mengaku sebagai pengikut ajaran Ibrahim. Dan Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, inna awlan nasi ahakkohum bi Ibrahim lalladina taba'uhu fi zamanihi wahadan nabiyyu Muhammadun limuafaqatihi lahu fi akthari sar'ihi walladina amanu min ummatihi fahum alladina yanbagi an yakulu nahnu ala dinihi la antum wallahu waliyul mu'minin nasiruhum wa hafiduhum. Sesungguhnya yang paling berhak di antara manusia, ahakkohum, yang paling berhak di antara mereka untuk mengaku sebagai pengikut Ibrahim, lalladina taba'uhu, sungguh orang-orang yang mengikuti beliau di zamannya. Mereka yang paling berhak untuk mengatakan Ibrahim itu di atas ajaran agama kami. Ya, pengikut beliau di masa beliau. Lam di sini lalladina taba'uhu, kalau enggak salah. Lam di sini dalam ilmu nahwu disebut dengan lam allamul muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Muzahlaqah itu artinya bergeser. Lam yang bergeser dari asalnya. Lam di sini, lamul muzahlaqah, memiliki fungsi sebagai penguat, takkid. Kenapa sampai bergeser? Harusnya posisi lam ini jatuh di awal kalimat. La inna awlan nas, harusnya begitu. Namun karena orang-orang Arab itu tidak mau menggunakan dua kata penekanan sekaligus, karena inna ini juga untuk penekanan, lam di sini sebagai apa huruf penekanan, makanya digeserkan posisinya menjadi inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu, dan juga nabi ini di antara manusia yang paling berhak untuk mengaku sebagai pengikut ajaran beliau, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena adanya kesesuaian beliau dengan Ibrahim pada mayoritas syariat beliau. Karena syariat Nabi kita ini mayoritasnya hampir sama dengan syariat Ibrahim. Juga orang-orang yang beriman dari umat beliau, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang-orang yang pantas untuk menyatakan kami di atas ajaran Ibrahim. Bukan kalian wahai orang-orang Yahud, bukan pula kalian wahai orang-orang Nasara. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah sebagai wali bagi orang-orang yang beriman. Artinya Allah sebagai penolong mereka, Allah sebagai penjaga mereka. Maka dalam ayat ini Allah jadikan manusia yang paling berhak untuk mengaku sebagai pengikut agama Ibrahim adalah orang-orang yang beriman dengan Ibrahim dari umat beliau di masanya, juga Nabi kita Muhammad, dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau alaihi salatu wasalam. Mereka lah orang-orang yang dikatakan sebagai pengikut beliau, pengikut Ibrahim. Maka mereka adalah yang paling utama untuk mengaku sebagai pengikut ajaran Ibrahim dibanding dengan selainnya. Dan Allah sebagai penolong dan penjaga bagi mereka. Allah yang akan menguatkan mereka, memenangkan mereka. Adapun orang-orang yang telah membuang ajaran Ibrahim di balik punggung mereka, seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, dan kaum musyrikun, maka mereka bukan bagian dari Ibrahim, dan Ibrahim bukan bagian dari mereka. Maka tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun pada mereka sekedar penisbahan yang kosong dari kebenaran. Kami pengikut Ibrahim, kata orang-orang Yahud. Kami juga pengikut Ibrahim, kata orang-orang Nasara. Sekedar penisbahan yang kosong dari fakta, kosong dari kebenaran, itu tidak memberikan kemanfaatan pada mereka. Itu hanya pengakuan yang kosong belaka dari ilmu, dari fakta. Maka ayat ini memuat yang pertama larangan dari berdebat dan berbantah-bantahan dengan tanpa ilmu. Maka siapa yang berbicara dengan tanpa ilmu, berdebat dengan tanpa ilmu, maka dia berbicara pada perkara yang dia enggak ada kemungkinan untuk bisa sampai padanya. Perkara yang dia tidak diizinkan untuk bicara padanya. Maka ini merupakan jalan untuk membantah kebanyakan dari pendapat-pendapat yang batil, pengakuan-pengakuan yang menyelisihi apa yang telah diketahui dari sejarah. Maka cara membantahnya itu seperti bantahan Allah terhadap orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara, bisa dari tiga sisi tadi. Bagaimana kalian mengaku Ibrahim itu bagian dari ajaran agama kalian? Wong dia itu ada jauh sebelum masa kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, kalian mengaku dia itu di atas hukum kitab suci kalian. baik orang Nasara maupun orang-orang Yahud. Padahal kitab suci kalian, baik Taurat maupun Injil, itu diturunkan oleh Allah setelah Ibrahim dalam kurun waktu yang lama juga. Bantahan yang ketiga, Allah kemudian bebaskan Ibrahim dari pengakuan-pengakuan golongan-golongan yang batil tadi. Pengakuan orang-orang Yahud, pengakuan orang-orang Nasara, dan juga pengakuan orang-orang musyrik yang mereka mengaku-aku di atas ajaran Ibrahim. Padahal faktanya mereka jauh dari ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim adalah ajaran Hanifiyah. Hanifiyah itu artinya apa? Anta'budallah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah, engkau ikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Ini ajaran Ibrahim. Orang-orang Yahud berbuat kesyirikan. Orang-orang Nasara berbuat kesyirikan. Kaum musyrikun berbuat kesyirikan. Bagaimana kalian mengaku di atas ajaran Ibrahim? Di atas ajaran Hanifiyah. Padahal Hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah saja dengan engkau mengikhlaskan seluruh amal ibadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azani wa jazakumullah. Mungkin ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.